الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد نجا شهر apa definisi i'rab? I'rab adalah belum lengkap. Assalamualaikum. Apa itu i'rab? Raja. Nu'aim, apa itu i'rab? Apa? Perubahan kalimat. Belum lengkap. Salman, apa itu i'rab, Salman? Perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya. Kalimat-kalimat baik berucap maupun tidak berucap. Tamam. Ahsan. Begitu menjawab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim. Ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya. Jadi bukan perubahan kalimatnya, ya Nu'aim. Kalau perubahan kalimat itu ya tasrif itu. Tapi di sini yang berubah itu akhir kalimat, Pak. Bukan kalimat yang berubah, tapi akhir kalimat. 6. Itu karena perbedaan amil. Ingat, sahil ya. Jawabannya yang lebih tepat, karena perbedaan amil yang masuk atasnya. Lafdan au takmiran, terucap atau tidak terucap. Perubahan tadi itu namanya i'rab. Raja lagi ya. Nadia Humaid, akhir kalimat yang berubah itu huruf akhirnya atau keadaan huruf akhir? Umaid, Raja Umaid, Ali. Nah, keadaan huruf akhir yang berubah, bukan huruf akhirnya, Pak, tapi keadaan huruf akhirnya yang berubah. Ya, entah itu harokatnya atau yang semisalnya itu. Itu yang berubah. Apa itu amil? Amil itu apa? Belum dibaca. Apa itu amil, Salman? Sesuatu yang mempengaruhi kedudukan kalimat. Sesuatu yang mempengaruhi kedudukan kalimat. Sudah gitu saja. Ya. Ya lumayan. maksudnya di dalam kalam. Kedudukan kalimat di dalam. Baik. Kalau ma'mul, ma'mul juga ma'mul. Amil itu yang mempengaruhi kedudukan kalimat. Ini di dalam kalam. Kalau ma'mul, dan kaum la yajid Ali yang dipengaruhi oleh siapa? Oleh amil. Kalimat yang dipengaruhi oleh amil itu namanya apa? Ma'mul. Ma'mul. Pengaruh amil pada ma'mul disebut apa? Ali. Ali Jakarta. Amal, pintar. Amal ya. Amil punya amal. Amalnya itu nampak pada ma'mul. Jelas ya? Jadi ada tiga istilah, amil, ma'mul, amal. Nah, itu kalau pengin bisa nahwu itu harus paham itu. Harus kenal baik sama amil ya. Kenal baik sama ma'mul juga amalnya. Nah. Ini sampai mana penjelasan kita ini? Boleh. Di situ ya. Sekarang penjelasan yang ketiga. Penjelasan yang ketiga. Keempat ya. Keempat. Yang keempat. Amil ada dua macam. Yang pertama, amil lafzi. Amil lafzi. Enggak ada di syarah itu. Kalau mulai syarah, enggak ada syarahnya itu. Ini ilmu dari mana-mana ini. Udah? Yaitu amil yang berupa lafaz kalimat. Titik. Contohnya kayak kemarin itu, jaa Zaidun, telah datang Zaid. Jaa telah datang Zaidun, si Zaid. Mana yang namanya amil? Dalam contoh ini, jaa Zaidun, mana amil? Jaa. Ini amil. Mana makmulnya? Syarif. Zaidun. Zaidun ini makmul. Ja'ai amil. Dia mempengaruhi Zaidun. Zaidun ini makmul ya. Mana pengaruhnya? Amalnya mana amalnya? Umaid. Amalnya mana amalnya? Ali. Nah, teman-teman ini amal. Ya. Zaidun di doma ini karena apa? Karena ada jaa, paham? Sehingga jaa ini amalnya itu ini. Nah, amil seperti ini berupa lafaz kalimat. Namanya amil apa? Amil lafzi. Kayak gini namanya amil lafzi. Lafziyun. Ini namanya amil lafad. Amil lafzi. Paham ya? karena bentuknya lafadz kali kalimat. Amil yang bentuknya lafadz kalimat itu namanya amil apa? Lafzi. Bisa ya? Gampang kok. Enggak ada yang susah ini, gampang ini. Sudah, Bos? Bos. Yang kedua, amil maknawi. Yaitu amil yang berupa kedudukan. Bukan lafad kedudukan, jadi bukan apa? Bukan lafad, dia kedudukan. Amil maknawi yang umum itu ada dua. Yang pertama ibtidak. Amil maknawi yang umum itu ada dua. Yang pertama ibtidak. Tidak. Yaitu kedudukan isim di permulaan kalam. Kedudukan isim di permulaan apa? Kalam. Titik. Itu namanya ibtidak. Isimnya disebut ya, isimnya disebut apa? Mubtada. Isimnya itu disebut mubtada. Mubtada'un. Contoh. Zaidun talibun. Zaidun talibun. Zaid seorang pelajar. Talibun ini tadi kan dia dibaca dhamma, ini amal ya. Ini amalnya si Zaid. Berarti Zaid ini apa? Amil. Talibun ini ma'mul. Amalnya ini dhamma. Jadi talibun ini di dhamma karena ada Zaid. Sebagai khobar, berita untuk si Zaid. Berita itu di dhamma. Berita kalau dalam bahasa Arab itu khobar. Khobar itu apa? Marfu di dhamma. Dia makmul ya, amalnya itu di dhamma. Nah, ini amalnya si mubtada. Sekarang permasalahannya Zaid ini punya amalnya. Ini juga amal. Pada Zaid itu ada amal, dhamma. Amalnya siapa ini? Tadi kan Zaid ini di samping dia amil untuk talib, dia juga makmul. Ada yang mempengaruhi dia ya. Buktinya dia di dhamma. Berarti ada yang mempengaruhi dia. Sehingga Zaid ini mempengaruhi dan dipengaruhi Mempengaruhi ya. Dia mempengaruhi talib jadi dhamma. Dia pun dipengaruhi karena dia di dhamma. Pertanyaannya, manakah amilnya? Nah, ini pertanyaannya. Amilnya ini mana? Amilnya Zaid ini mana? Nah, di sini amilnya itu bukan lafaz, tapi makna, maknawi, yaitu kedudukan Zaid yang ada di awal kalam, itulah yang membuat dia ridoma. Itu namanya amil maknawi. Dia bukan lafaz, tapi kedudukan. Di sini namanya ibtida. Nah, ini namanya amil maknawi. Amil maknawi. Di sini wujudnya adalah ibtida. Posisi Zaid sebagai isim di awal kalam itu ya, itulah yang membuat apa? Dia di dhamma. Itu sudah kaidah dalam bahasa Arab. Isim yang di awal kalam itu di dhamma, di dhamma. Paham? Isim di awal kalam itu di dhamma. Dia itu makmul. Amilnya itu ibtida namanya. Posisi isim yang di awal kalam itu namanya ibtida. Berarti Zaid ini namanya mubtada. Istilahnya nanti ya. Zaid itu mubtada. Kalimat isim yang di awal kalam. Talib itu khobarnya. Nah, itu istilahnya gitu. Paham, Syahril? Nyambung enggak? Ibtida itu bukan lafaz, posisi kedudukannya. Ini kan di awal kalam. Ini kan tidak di awal kalamnya. Nah, di awal kalam itu namanya ibtida. Kalimat kalau posisinya di awal kalam itu namanya ibtida. Ibtida itu posisi di awal kalam. Nah, kalimatnya namanya mubtada. Jadi Zaid ini mubtada berada pada posisi ibtida di awal kalam. Pokoknya yang di depan kalam itu namanya apa? Ibtida. Posisi di depan kalam itu namanya ibtida. Kalimatnya namanya mubtada itu isim. Mubtada itu isim. Gitu saja, dihafalkan aja. Namanya baru kenal ya. Kadang masih lupa-lupa gitu ya. Gak apa-apa, yang penting kenalannya jangan sekali-sekali. Sering ketemu ya. Coba aja kalau orang Ambon itu ya. Mungkin namanya susah-susah. Apa? Isim to. Isim to. Tok tau gak tok? Saja. Jangan bingung ya. Mungkin gak biasa. Isim to. Ada isim to. Nah, itu isim saja maksudnya. Ini udah biasa kan nama-nama akrab ya. Nah, begitu pula ini nahu. Banyak istilah-istilah yang mungkin kita belum tahu sebelumnya, belum dengar ya. Tapi kalau kita sering ketemu, sering latihan, lama-lama kan akrab, biasa. Nah, ini mungkin yang baru kenalan ya, kenalan dulu. Yang sudah kenal ya gak apa-apa ya, tambah kenal. Nah, itu. Zaid ini namanya mubtada, kenalin ya, jangan lupa. Zaid itu namanya mubtada. Mubtada itu dia makmul sekaligus amil. Jadi mubtada itu amil bagi khobarnya dan dia juga makmul. Ya, amilnya dia bukan lafaz. Amilnya itu maknawi, yaitu ibtida. Posisi dia di awal kalam itulah yang membuat dia di dhammah. Paham ya? Jadi kalau isim di awal kalam itu di dhammah. Sin. Pokoknya catat, pahami, hafalkan. Sering latihan. Nanti lama-lama akrab itu. Amil maknawi yang kedua, amil maknawi yang kedua itu tajarud, at-tajarud, tajarud. Ada ibtida, ada tajarud. Yaitu kedudukan fi'il yang tidak dipengaruhi oleh amil nasab dalam kurung seperti lan, seperti lan. Atau amil jazm seperti lam. Titik. Ah, fi'il mudhari. Kalau tidak dipengaruhi amil nasab, tidak dipengaruhi amil jazm, ya, maka dia dibaca rofa di dhamma. Ini pada fi'il mudhari. Misalnya gini ya. Ada ini. Lan lan yadhaba. Lan ini amil. Yadhaba ini makmul. Amalnya apa? Fat, fathah ini amal. Paham? Nah, ketika fathah ini istilahnya nanti itu namanya nasab. Berarti lan ini amil nasab. Ketika dia membuat kalimat sesudahnya itu di fathah, itu namanya amil apa? Amil nasab. Sekarang kalau lam, ada lam. Bacanya lain lagi. Lam yadhhab sukun. Lam ini amil, yadhab ini makmul, sukun ini amalnya. Nah, ketika amal ini sukun, amilnya itu disebut amil jazm. Karena amalnya sukun ya. Paham? Sekarang kalau tidak ada lan, tidak ada lam, bacanya gimana? Misalkan begini. Nah, ini dibaca apa mbaknya ini? Tidak ada lan, tidak ada lam, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Maka bacanya dhamma. Paham? Ingat-ingat ini amal ya. Ini amal. Ini makmul. Nah, mana amilnya? Nah, amilnya makna, amil maknawi. Yaitu tajarud, paham? Kalau di sini anum berpikir pertanyaannya mana amil? Ini dia. Mana amilnya ini? Nah, jawabannya ini, tajarut. Paham? Yaitu tidak adanya amil nasab dan tidak ada amil jazm. Itulah yang membuat dia itu didomah. Itu namanya tajarut. Ini amil maknawi. Wujudnya tajarut. Dah, itu aja dihafalin. Bisa, fi'il itu harokat akhirnya bisa berubah. Kadang fathah, kadang sukun, kadang dhammah. Kalau dia fathah, berarti dia itu amalnya di nasab. Berarti ada amil nasab. Kalau dia disukun, ya berarti amalnya sukun ini, berarti ada amil jazm. Kalau dia tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, berarti dia di dhammah. Amilnya itu maknawi, bukan lafaz. Maknawi namanya tajarrud. Sudah. Gitu aja. Ya balin. Ilmu dari tok. Gampang tok? Gampang. Kalau ibtida khusus isim mubtada namanya. Isim di awal kalam. Itu di dhammah. Jadi mubtada. Amilnya namanya ibtida. Nah, kenalan aja. Jadi yang namanya santri itu kenalannya banyak ya. Ada amil, makmul, amal. Ibtidak, tajar, temennya tuh. Temennya santri. Masih mending barokah daripada ngenalin yang macam-macam ya. Ada putau, pil BK. Daripada temennya kayak gitu ya, mending temennya amil. Bisa buat memahami Al-Quran, hadis, baca kitab. Pokoknya dah, kalau nanti antum sabar ya, nahunya selesai, sorofnya selesai, sudah bisa baca kitab, itu kayak sudah punya teman pribadi, teman spesial. Kitab, paham ya? Baca kitab, seneng. Itu mau buka wawasan apa? Lebih mudah gini. Pengen tahu sejarah? Ya, buka aja buku-buku sejarah. Banyak membaca. Paham ya? Yang mungkin belum ada terjemahannya. Kalaupun ada terjemahannya, enggak seasik aslinya. Nah, gitu. Karena penerjemah itu kan pertama sesuai dengan pemahamannya dia. Ya. Dan sehingga belum tentu sesuai dengan maunya penulis aslinya. Tapi kalau kita bisa nahu, bisa sorof, kita bisa lebih merasakan yang dimaukan oleh penulis aslinya. Nah, lebih nikmat. Gitu. Paham ya? Baca Quran juga bisa lebih apa? Lebih meresapi. Itu. Makanya sabar ya. Belajar nahwu, belajar shorof. Dah. Ini difahami ya. Fahami, amil itu ada dua macam. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Yang paling banyak itu ya amil lafzi. Amil maknawi itu ya seringnya dua ini toh, mubtada apa ibtida tajarud. Ibtida itu pasangannya sama mubtada, tajarud sama fi'il mudhari ini. Dah, selebihnya itu banyaknya apa? Amil lafzi. Amil lafzi. Is. Nah, ini dulu. Ada satu lagi penjelasan yang belum sebelum kita masuk matan berikutnya. Cuma penjelasan ini agak panjang sehingga enggak usah sekarang, kita tunda saja di temuan yang akan datang. Sedikit-sedikit ya. Yang penting cara belajarnya, sistem belajarnya harus benar. Seperti yang pernah anak ingatkan ya. Jangan biasakan menumpuk pelajaran. Sekali dapat satu majelis, catat yang benar, yang rapi, pahami, sudah paham, ya, hafalkan. Sudah hafal, banyak latihan. Buka itu loh Al-Quran, paling gampangnya. Nah, sekarang cari mana amil, mana makmul, mana amal, gitu ya. Mana ibtida itu, mana tajarud, mana mubtada, nah, gitu ya. Paham? Coba. Nah, antum uji ilmu tadi akan semakin tajam itu kalau apa? Diuji ini ketajamannya. Ya, caranya itu buka Al-Quran, cari. Yang kemarin-kemarin jangan lupa juga. Mengenal isim, mana isim, apa tandanya? Fi'il, mana fi'il, apa tandanya? Itu harus terus diasah ya, biar tajam. Nih, susunan juga itu. Musnad ilai, idhofa, ya, kemudian na'at man'ut semua. Sering dilatih. Kalau sudah paham, hafalkan, latihan. Begitu pula ini. Karena nanti kan tambah materi lagi. Semakin banyak. Sehingga jangan nunggu apa? Nunggu numpuk pelajarannya baru latihan, baru sibuk nyatet. Nah, ini nanti kewalahan. Ya. Paham? Sehingga sedikit yang ada ini kuasai baik-baik. Masih ada waktu berapa jam ini ya? Sampai besok masih 24 jam lah. Masih banyak waktu. Nah, perbaiki ya cara belajarnya. Insyaallah antum diberi keberhasilan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Thank you.